بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. قال الإمام سعد رحمه الله: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة؟ Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan kalimat thayyibah, yaitu kalimat syahadat la ilaha illallah beserta cabang-cabangnya, kasyajaratin thayyibah, ibarat perumpamaan seperti pohon yang baik. Yang dimaksud di sini adalah nakhlah, pohon kurma. Aslaha thabitun wa faru'aha fi sama. Akarnya menancap ke dalam bumi. Faru'aha dan cabangnya muntasyirun fis sama, berpencar, menyebar di langit. Wa ya katsiratun nafa' daiman, itu banyak sekali manfaatnya. Tu'ti ukulaha, buahnya memberikan manfaat. Kullu hinin bi'idni rabbiha, setiap waktu itu panen dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadzalika syajaratul iman, demikian pula pohon keimanan. Aslah thabit fi qalbil mu'min, keimanan itu menancap di dalam hati orang yang beriman. Ilman wa i'tiqadan, dengan ilmu dan akidah. Wa faru'aha fil kalimat thayyib, dan cabangnya pada kalimat thayyib, al-amalu salih, amalan salih, akhlak yang diridhai, al-adabul hasanah, adab yang baik. Fis-sama'i daiman, di langit akan selalu naik kepada Allah dari amalan, ucapan, pohon keimanan. Wa yanfa' bihil mu'min wa yanfa' ghairah, memberikan manfaat oleh orang yang beriman dan yang lainnya. Wa yadribullahu al-amthala linnas la'allahum yatadhakkarun, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan contoh, contoh permisalan bagi manusia agar mereka mengingat pada Allah. Ma amarahum bihi wa nahahum anhu fi fa inna dharul amthal taqriban lil ma'ani wal ma'qula min al amthila al mahsusa. Dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan perumpamaan dan contoh adalah untuk lebih mendekatkan lagi kepada contoh yang mahsus, bisa diraba. Wa itabayyana al-ma'na alladhi aradahu ghayatul bayan, dan akan semakin jelas apa yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sejelas-jelasnya. Wa yattadih ghayatul wuduh, akan semakin jelas dan gamblang. Wa adhan rahmati wa husn ta'limi, ini merupakan rahmat dari Allah dan baiknya ta'lim, pengajaran dari Allah terhadap hambanya. Walillahil atamul hamdu wa akmalu wa ammah. Makanya milik Allah lah segala kesempurnaan, segala pujian yang mencakup seluruhnya. Wadhi sifatun kalimat tauhid wa sabatuha fil mu'min. Maka ini adalah sifat dari kalimat tauhid dan kekokohannya, kekuatannya yang ada di dalam hati jiwa orang-orang yang beriman. Manfaatnya banyak sekali. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahu a'lam.